Saiki kaji 30 juta muk butuh adol sapi telu sapi pak. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta muk butuh adol sapi pak. Artinya apa? Nilai uang itu enggak terkendali. Melane cara wong desa-desa. Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mu entek sapi minus sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Itu ya tetap tidak adil. Nggih, tetap napa? Tidak adil. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas. Sing dihitung tetap apa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus napa? Emas. Lah coba, dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2 juta setengah. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi, tambah apa ya cek rugi aku. 2 juta dhisik pe 2 juta saiki, tengah saiki ku cek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye? Aku cek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, barokah diskusi niki kula mboten nentokno hukum lho nggih. Ini ndak saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Barokah diskusi akhirnya kiai iki ku roh. Masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ana lahir kaul, subhat ya Gus, ana subhat. Akhirnya boleh di saya kerana basul masail masalah riba itu haram halal coba anak sing halal diputusi kenekatan ni enggak awal ulama senekat itu dah iku iseng buat ngarau nol riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu dulunya memang beda. Di saya uang kere utang gue mangan saya iseng iseng utang gue tuang suke. Uang syarat awal gue tu ngaji apa sertifikat ngaji jaminan. Iku wae mau 30% saka nilai napa? Aguna. Paham niku pentingnya napa? Idza dzaharatul fitan wal bid'u falyuziril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya nggih, dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi. Yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa iku, tangga-tangga kula niku kathah di masalah ngoten. Kale pamane ngutangi adike, dienggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedhet mbok sapi. Walhasil tahun 90 Gus kula niku tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedhet. Lho saiki 2010 wis disaur 600.000. Wah hukume piye Gus? Ya aku dhisik ngutangi adol pedhet ya kok nyaur pedhet. Tenan disaur pedhet tenan ya payu 1.5 juta tenan. Paham nggih? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misalnya termasuk riba, gelem ra gelem kudu jinan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean ku barokah adol pedhet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedhet. Saiki saur pedhet ana kowe ora kuwatir. Dene yo ngakoni adik nggih Gus Rian didol pedhet. Ternyata disaur pedhet dadi 1.5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qotoan. Sing apik sing utang ku tau di diri. Iku Nabi nate utang pedhet disaur sapi. Nggih, Nabi nate utang pedhet disaur napa? Sapi. Ketika sahabat ndak mau nerima ya Rasulullah, yang saya pinjemkan ke jinan itu pedhet. Ora, aku wong apik. Nah, apik ku nak nyaur diluwahi jare. Aku wong apik, wong pilihan. Nek wong pilihan ku ning dinggon ya ngluweh, ngluwahi. Terus ana dawuh khiyarukum ahsanukum qada'a. Jadi kue nak ngaram lo riba teman-teman itu mendukung gerakan medit. Ini catat ya. Kue ngaram lo riba gerak no pasukan med pathik nguntungno Cina sing gawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ngringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau munamuni bank haram ya rada keliru guys. Sebenarnya sing untung Cina. Lah masane jenengan sing untung sinten? Ya barokah napa? Diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki nama sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Aja sinau dhewe nang kuamar pepe kitabe kuno baleni kuno terus ora paling bener, nggo sakral. Pemenan lampune ublek terus kok sakral-sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga le dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis nggone lobi hotel muacak nggowo HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Iku ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti bener, ndak bisa begitu. Pepeh dukun ngisor kali, ngisor wit. Goleane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, wae tak watu. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G. Omahe rupesik, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugas ti. Wong salaf sing pegaweane ning omah baleni kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern ita itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing ita itu. Mugo sing ita itu elek-elek lae sing ngrumati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing ita itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengokne omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Berarti yang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah sampai kula jek do purun tiyang-tiyang ngoten purun. Iki kula ya termasuk kiye modern sing ikhlas. Kok wong ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modern lan tiyang-tiyang sepuh nak tak jek diskusi kula nu jek purun. Mergo hawane bawa akhirat, kula modern lan jek bawa akhirat. Orang kaya sampeyan ya, ini bodohnya tenang. Paham ya, jangan, makanya ya tenggene Quran itu istilah-istilah riba itu mesti ekstrim, karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga, macam-macam, konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal. Tidak akan mengatakan riba itu halal, ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang, konteksnya apa dalam masalah. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail riba yang kaya apa. Paham ya? Riba yang kaya apa. Mung kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai 3 sampai 4 bagiannya sampai 7. Nak ning matan wis 3 iku sarae iso dadi 6. Sarae-sarae iso dadi 7. Dal ning matane judule wa aksamu riba salah satu salamat. Nak matan wis 3 iku sarae iso 8. 8 sarae-sarae iso 10. Bisa ditebak ya, secara intelektual, nalar intelektual, sakit apa?